Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا شافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من الكفر ونعوذ بك من النفاق اللهم يا ربنا حبب إلينا ما أحبه حبيبك سيدنا محمد واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar, dimanapun Anda berada, sepanjang perjalanan sejarah bangsa manusia akan selalu ada pertentangan dan persaingan. Yang satu berjuang memperjuangkan kebenaran dan kebaikan untuk mencari ridho Allah, dan yang satu lagi kelompok yang mempersiapkan kebatilan untuk menjadi budak-budak setan, memusuhi Allah. Dan itu terjadi setiap masa, hingga pada masa yang luar biasa, yaitu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik masa yang disabdakan oleh Nabi, khairul quruni qarni. Bersama datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau datang membawa agama yang benar. Harus kita yakini, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Dan tidak cukup meyakini kebenaran agama Nabi Muhammad, lebih dari itu bahwasanya agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah membawa kemaslahatan. Yang kedua, ini harus kita yakini. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama membawa kebaikan. Kemudian, kebaikan yang dimaksud adalah hakiki. Bukan sekedar cerita. Akan tapi jika dilacak, dicermati satu demi satu dari syariat Nabi Muhammad SAW adalah kemaslahatan. Dan yang Allah inginkan dari hamba-hamba Allah adalah mengabdikan diri kepada Allah melalui bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kapan hamba-hamba Allah ini jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari bimbingan Nabi Muhammad, maka jauh dari Allah, maka tempatnya di neraka jahanam. Maka bersama hadirnya Nabi Muhammad, ada orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan umat dari Nabi Muhammad dan menjauhkan umat dari agama Nabi Muhammad, yaitu Abu Jahal dan antek-anteknya. Abu Jahal meletakkan dirinya di barisan yang berhadapan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan dalam kisah, sudah kita sampaikan atau kita ceritakan dari kisah-kisah orang kafir. Dan juga ada musuh-musuh Allah yang mereka memasuki barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Mereka adalah orang munafik. Dan mereka komunikasinya adalah orang yang ada di luar, musuh-musuh Allah. Membuat kerusakan, merusak, membuat fitnah di tubuh kaum muslimin. Tujuannya apa? Mencoreng nama Islam, merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga umat nanti terjauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya berputar, titiknya adalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala kemuliaan akan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setan dan musuh-musuh Allah, upaya yang mereka usahakan adalah bagaimana umat ini jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada orang yang memang langsung memusuhi Nabi Muhammad, menfitnah Nabi Muhammad. Dan ini mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini pun ada yang memfitnah Nabi Muhammad. Sesaat ada membuat film kotor Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, film yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mencaci Nabi dengan beberapa kejadian yang ada pada Nabi lalu dipalsukan. Ada orang yang langsung mencaci, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok ini mudah ditangkap oleh orang-orang cerdas. Bahkan caci maki dan olokan kepada Nabi Muhammad ini telah menggugah sebagian orang cerdas untuk berpikir, lalu mencari tahu siapa Muhammad itu. Bahkan setelah ada caci maki terhadap Nabi Muhammad, ternyata berbondong-bondong orang masuk Islam. Jadi juga ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh Allah tidak akan diam. Dengan cara ini mereka sebagian sadar, kalau kita langsung to the point mencaci Nabi Muhammad, ngolok Nabi Muhammad, maka pengikut Nabi Muhammad pun akan faham kita menjadi musuhnya. Dan orang di luar Islam pun akan berpikir, siapakah ini Nabi Muhammad? Makanya muncullah kelompok yang kedua. Bagaimana menjauhkan Nabi Muhammad? Dengan cara menjauhkan atau membuat cerita palsu tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelompok yang kedua. Merendahkan sahabat-sahabat Nabi, khususnya sahabat-sahabat dekat. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, termasuk penukil ilmu yang paling banyak seperti Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah bin Umar dan lainnya. Mereka memasukkan data dan seriwayat manusia-manusia mulia semacam ini diekspos, diberitakan dengan berita buruk untuk bisa menanamkan kebencian di hati umat kepada para sahabat Nabi. Setelah muncul kebencian kepada para sahabat Nabi, terputuslah ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena selama ini kita tahu yang menukil ilmu Nabi Muhammad kepada kita, memindahkan ilmu Nabi Muhammad kepada kita adalah melalui sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sahabat Nabi sudah dihujat, diolok, direndahkan, maka tidak ada kepercayaan kepada sahabat Nabi, putuslah ilmu Nabi Muhammad. Dan ini berhasil, persekongkolan dari orang munafik yang ada di dalam tubuh kaum muslimin dan orang-orang kafir yang ada di luar. Sisi lain ada yang pengen menjauhkan dari Nabi Muhammad dengan cara menjauhkan dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bicara tentang dalil ini bagiannya nanti. Kita rentetannya dahulu. Tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam direndahkan, dibenci. Nah, kebencian kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujung-ujungnya adalah bagaimana memutus tali cinta kepada Nabi Muhammad, dan bersama hilangnya kecintaan kepada Nabi Muhammad hilanglah agama. Ini muncul lagi kelompok yang ketiga. Kedua, yang ketiga, keempat. Kelompok yang keempat adalah mencoba mencoreng Nabi Muhammad dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad. Bukan syariatnya membuat Nabi tercoreng, tapi syariat yang dipalsukan. Membuat isu-isu yang katanya Islam merendahkan wanita, Islam tidak adil, macam-macam. Sehingga muncul manusia yang penuh keraguan-keraguan. Dan ini kebanyakan dari orang yang belajar Islam melalui dari otak musuh-musuh Allah. Jadi mengambil ilmu sanadnya sambung kepada Abu Jahal. Muncullah orang-orang munafik yang belajar Islam dari orang-orang kafir, atau persekongkolan antara orang munafik dengan orang di luar Islam untuk membicarakan tentang syariat Islam. Makanya muncullah tuduhan-tuduhan kepada syariat Islam, sehingga sampai muncul bahwasanya syariat Islam adalah tidak layak diterapkan. Tuduhan mulai dari yang namanya poligami, dari yang namanya pembagian waris, hak tolak, kemudian sampai muncul akhir kesetaraan gender dan sebagainya, perendahan kepada syariat Islam. Dan Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam agung, tinggi, tidak akan ada yang meningginya. Itu hanya adalah kerjaan orang-orang munafik dan musuh-musuh Allah untuk menjauhkan kita menjauhkan umat dari Nabi Muhammad. Sehingga orang melihat syariat Islam takut, oh kisos, yang dipandang adalah penggal lehernya saja. Tidak dilihat bagaimana orang itu kisos. Kisos kalau dilihat dari pedang yang diturunkan di leher seseorang memang keji. Akan tapi kalau dilihat sebabnya, tidak ada kisos kecuali untuk manusia keji. Makanya orang yang paham syariat Islam dan membaca dengan benar, bahkan musuh-musuh Allah pun terkagum-kagum pada akhirnya. Karena apa? Begitu rinci, rentet, rapi, indah yang ada dalam syariat Islam. Termasuk dalam peperangan itu sendiri. Tapi yang diekspos ke dunia apa? Islam datang dengan pedang. Islam datang dengan macam-macam dengan kekerasan. Itu tidak pernah ada di dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat inilah muncul Islam-Islam mengacu, Islam liberal dan sebagainya yang mencoba seolah-olah mengkritisi Islam ini, mengkritisi Islam, mengkritisi Al-Quran. Ente siapa mengkritisi Al-Quran? Sehingga muncul bahwasanya satu kaidah bahwasanya yang penting maslahat buat umat itulah hukum Allah, biarpun harus meninggalkan Al-Quran dan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya adalah apa? Meninggalkan Nabi Muhammad, meninggalkan syariat Nabi Muhammad, dan berhasil. Jadi banyak tokoh-tokoh yang katanya ulama, ustadz ke bawah ini dibuai oleh akalnya seolah-olah cerdas, akan tapi dia keblinger. Sehingga mengangkat namanya hak asasi manusia, menentang kisos dan sebagainya. Kemudian muncul kelompok lagi setelah itu. Jadi setiap program kejahatan ada pasukannya masing-masing. Seperti hanya dalam pejuang Islam, setiap ada program kebaikan ada pasukannya. Ada pasukan media seperti yang ada di kita, Al-Baja, ada pasukan media, ada pasukan ceramah, ada pasukan mengajar, ada. Dalam dunia kejahatan juga ada pasukannya. Muncul yang kelima ini, menjauhkan umat dari Nabi Muhammad, sudah masuk etnis. Membicarakan tentang kearapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga muncul kebencian, mengajak orang untuk benci kepada Arab. Muncul mengajarkan, muncul pemikiran-pemikiran yang bagaimana umat ini jauh dari Nabi Muhammad dengan cara dijauhkan dengan Arab. Yang diambil apa? Contoh sampel. Contoh orang Arab yang berbuat jahat diangkat. Ini loh Islam. Kerakusan orang Arab, kejahatan yang ada di Arab diambil. Kemudian digambarkan ini loh Islam. Padahal Islam tidak seperti itu. Kalau ada Islam keras muncul dari Arab, ketahuilah Islam lembut yang ada di Indonesia ini dari mana datangnya? Ulama Hadramaut, para ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam Arab. Kalau ada suara Islam Nusantara, sebenarnya Islam Nusantara itu harus insaf. Islam Nusantara kalau memang ada, itu ngadopsi Islam Hadramaut yang lembut. Biarpun istilah Islam Nusantara sebaiknya tidak usah dipakai, karena Islam Nusantara ini yang maksudnya Islam yang lembut telah dipakai oleh orang-orang yang jahat untuk digunakan agar menjauhkan dari Arab, menjauhkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang ketiga ini, Arab, membenci Arab. Padahal ulama-ulama besar seperti Ibnu Hajar Al-Haytami membuat satu buku tentang keutamaan Arab. Mablahul Arab, Fi Fahril Arab, macam-macam banyak buku tentang keutamaan orang Arab dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang Arab. Sampai memang masalah riwayat hadis kita kembalikan kepada para muhadithin sampai mengatakan buhudul Arab nifak, membenci Arab sendiri nifak. Sekarang mulai muncul membenci Arab, sehingga kalau dilihat Arab rendah, naudzubillah. Nabi Muhammad adalah Arab. Pendidikan yang diajar oleh Nabi Muhammad, kalau kita melihat orang kafir yang kita benci adalah kekafirannya, bukan zat manusianya. Bahkan ini orang yang menyeru hak asasi manusia dan kesetaraan gender, kemudian tidak maunya adanya diskriminasi. Ini orang, memang orang keblinger itu kadang-kadang aneh. Harus menyamakan antara kulit hitam dengan kulit putih. Tapi giliran orang Arab dengan bukan orang Arab, dibedakan orang Arab jadi direndahkan. Ini memang orang pusing. Sesaat mengangkat kulit hitam bisa punya hak untuk menjadi seorang presiden, jadi presiden. Memang semuanya begitu. Sesaat dia mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, di saat dia ingin mengangkat dirinya sendiri pakai dalil inna akramakum indallahi atqakum, maksudnya aku loh yang paling takwa. Tapi giliran bicara tentang syariat yang lebih luas boleh merendahkan Arab. Tujuannya adalah sampai ke sana, merendahkan Nabi Muhammad. Li'anni Arabi, saya adalah Arab Nabi Muhammad SAW. Muncul orang-orang semacam ini. Bahkan lihat dari orang kelompok manusia yang menjauhkan kita dari Nabi Muhammad melalui kebencian dengan Arab, banyak yang kepleset dari lidah-lidahnya. Sampai sunnah Nabi pun diganyang, dihabiskan. Kita mendengar bahwasanya sunnah Nabi urusan jenggot. Islam bukan jubah. Islam bukan jenggot. Innalillah. Nabi berjenggot. Ikhwan. Bahkan sampai mengatakan bahwasanya yang semakin orang berjenggot itu bebel. Orang berjenggot itu tolol. Orang berjenggot itu... karena otaknya ketarik jadi jenggot. Ini sampai ada bahasa-bahasa aneh itu. Kalau betul kalimat itu muncul dari lidah orang begitu, tidak ada iman. Bughdul Arab, kufur, nifaq. Sampai mengatakan orang-orang pintar banyak tidak berjenggot. Orang paling pintarnya di dunia dan di akhirat Nabi Muhammad berjenggot. Kebetulan saya tidak berjenggot. Ini lo muncul kebencian, apa, penanaman kebencian bermacam-macam cara. Lah ini umat kita ini sudah mulai ke bawah ini. Sehingga ada muncul Islam Jawa, Islam Arab, Islam Indonesia, Islam Arab. Mau apa? Sampai suatu ketika ada pesan Sayyidina Rasulullah SAW kepada Sayyidina Salman, yang dikatakan Salman Umina Ahli Bait. Salman sangat dekat dengan Nabi, biarpun dia, beliau itu bukan dari Ahli Bait. Dikatakan Salman itu pangkatnya kayak Ahli Bait karena kecintaannya kepada Ahli Bait. Diwanti-wanti oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dalam hadis dan Tirmidzi. Ya Salman, la tubghidni fatufariqa dinaka. Jangan kau benci kepadaku wahai Salman sehingga kau akan meninggalkan agamamu. Qultu ya Rasulullah, kaifa ubghiduk? Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membencimu ya Rasulullah? Bika hadana Allah, dengan mulah aku mendapatkan hidayah. Allah memberikan hidayah karena engkau. Bagaimana aku membencimu ya Rasulullah? Qala tubghidul araba fatubghidani. Karena engkau membenci Arab, maka engkau telah membenciku. Allah. Imam Hakim mengatakan ini adalah hadis sahih. Imam Tirmidzi mengatakan adalah hadis hasan. Banyak riwayat tentang bagaimana Arab. Kita tahu di Arab ada Abu Jahal, cuman yang kita bawa kan bukan Abu Jahal, kita bawa Rasulullah. Di Mesir ada Imam Syafi'i, memang ada Fir'aun, kita enggak ngomong Fir'aun kita. Ini loh kadang orang mencampur adukkan, pengen sebetulnya tujuannya tadi menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka was hati-hati kalau program akhir apa propaganda akhir-akhir ini yang menjauhkan kita dari Arab, dikit-dikit melecehkan Arab. Misalnya sampai ada berita bahwasanya pendatang-pendatang Arab itu di Bogor melakukan perzinaan dan sebagainya, di Bali juga berikan. Itu bukan yang dibawa Nabi Muhammad itu. Itu yang dibawa program Abu Jahal itu. Jangan itu dicantikkan sampel Arab. Awas hati-hati di sini. Karena di sini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat panjang, aku dipilih dari orang Quraisy. Orang Quraisy dipikir dari Nabi dipilih dari siapa? Dari orang Quraisy. Quraisy Arab. Tapi yang harus kita fahami adalah tujuan mereka. Kita harus cerdas. Musuh-musuh Allah ingin menjauhkan kita dari Nabi Muhammad dengan bermacam-macam cara. Yang akhir-akhir ini adalah milah. Seolah-olah Islam. Ini Islam dari siapa kita ini kalau bukan dari Nabi yang Arabi? Seolah-olah Islam kita. Bahkan sampai dengan bahasa Islam ini Islam tersendiri. Kita harus punya kepribadian, punya percaya diri. Nggak usah pakai jubah-jubah. Nggak apa-apa nggak pakai jubah. Jangan menghina jubah. Nggak pakai jenggot. Khilaf di antara ulama. Tapi jangan menghina jenggot. Innalillah. Memang kalau sudah kebusukan kan nifak di dalam hati dan kekafiran akan muncul, diterjemahkan oleh lidahnya merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu lagi tokoh yang kan tokoh kita katanya. Tapi kita tidak itu, kalau mereka mengaku biarkan mengaku, tapi kita tidak menganggap tokoh semacam itu merendahkan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Indonesia katanya hanya untuk syahwat dan dia bukan tidak ada apa-apanya dari Islam. Naudzubillah. Yang membawa Islam ke sini adalah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus kita akui itu. Dan mereka adalah Arab. Fadlullah, keutamaan Allah memang luar biasa. Dari orang yang belajar dari orang Arab di Indonesia muncullah ulama-ulama besar. Ada ulama besar dan mereka tergolong Salman min ahli bait, biarpun bukan dari ahli bait Nabi, mulia mereka karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cinta Nabi Muhammad, cinta kepada syariat. Ini kata sering dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan tentang aneh-aneh ini, Islam ala Jawa, Islam ala Indonesia, Islam Nusantara, kemudian muncul lagi kebencian kepada Arab. Ini adalah hati-hati wahai ahli iman. Propaganda dari musuh-musuh Allah tujuannya adalah satu. Agar kita jauh dan benci kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah kita benci Arab, Masya Allah, di situ ada memalas benci Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Arab. Nabi Muhammad adalah Arab, khalas. Kalau sudah benci Nabi Muhammad, habislah. Kufur, masuk ke kafiran. Dan itu yang diinginkan orang kafir, mereka menginginkan kalau engkau semua kembali kepada kekafiran. Seperti tafsir ayat beberapa waktu yang lalu. Mereka menghendaki kita bersama mereka. Karena mereka selama ini membenci Nabi Muhammad, maka mereka pun menginginkan kita membenci Nabi Muhammad. Cuman caranya mereka bingung. Makanya dengan tadi rentetan yang kami sampaikan itu. Makanya kunci sederhana. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, awas. Jangan sampai ada kebencian di hati kita. Segala sesuatu yang ada Nabi Muhammad. Kalaupun Anda tidak bisa melakukan yang serupa, jangan Anda membenci. Mulai dari cara berpakaian Nabi, namanya sunnah-sunnah Nabi. Kebiasaan Nabi, cara makan, cara minum, cara duduk, cara berjalan. Kalau sudah disambungkan dengan Nabi menjadi sebaik-baik cara. Ini adalah kaidah yang tidak bisa dibantah. Memang di Arab ada kekafiran, tapi bukan itu yang akan kita nukil, kita bawa ke masyarakat kita. Ada kebrutalan, ada kejahatan. Kadang dihubung-hubungkan dengan kasus Palestina. Bukankah Arab itu adalah kekuatan? Kenapa Palestina tetap saja tertindas dan sebagainya? Hah? Membuat contoh Abu Jahal dan Abdullah bin Ubay bin Salul dibawa. Diangkat ke permukaan lalu dikasih label itu Islam. Ya itu salah, Abu Jahal bukan Islam. Pembantaian bukan Islam. Perzinaan bukan Islam. Bukan. Nah tapi mereka kan tempat turunnya Islam. Abu Jahal itu bersama Nabi itu. Jadi kejahatan ada di mana-mana. Ada di Makkah, ada di Arab, ada di Jawa, ada di Indonesia. Memangnya di Jawa gak ada orang bermaksiat? Gak ada berzina? Gak ada koruptor? Begitu? Gak ada pencuri di Jawa? Permasalahan adalah kebencian dengan Nabi Muhammad yang tersimpan di dalam hati. Akan muncul ide-ide bagaimana menjauhkan dari Nabi Muhammad. Gak tahu tahun depan ada apa lagi kira-kira. Ini Arab ini akhir-akhir ini paling grace, ini paling baru ini. Hah. Bagaimana menjauhkan kita Nabi Muhammad melalui Arab ini, melalui membenci Arab, ini muncul akhir-akhir ini. Harus kita sampaikan agar memberi jawaban kepada orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu biar faham. Baik, ini saja sebagai mukaddimah. Kita langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على المنافقين درجة وكلا وعده الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لَا يَسْتَوِي الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ. Ada dua model manusia tulus. Pertama, manusia tulus adalah manusia yang di dalam hatinya adalah rindu untuk berjuang. Rindu untuk berjuang, ini manusia yang tulus. Dan berjuang ini tentunya bermacam-macam cara sesuai dengan bagaimana datangnya musuh. Kalau mereka dengan senjata, kita melawan dengan senjata, pemikiran dengan pemikiran. Orang selamat, orang benar adalah yang di dalam hatinya untuk berjuang mengangkat Islam. Islam sudah tinggi, maksudnya mengangkat itu adalah bukan hakikatnya. Ya. Mengangkat Islam adalah Allah. Maksudnya kita akan mencari pangkat tinggi dengan berjuang sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Bukan kita membela Islam. Siapa kita membela Islam? Yang membela adalah Allah. Membela Nabi Muhammad. Siapa kita membela Nabi Muhammad? Yang membela adalah Allah. Ini ajalah hanya bahasa saja biar kita itu semangat. Apa namanya? Bahasa-bahasa iming-iming. Sebetulnya kita butuh membela Nabi Muhammad karena kita ingin ikut Nabi Muhammad SAW. Pengen digandeng oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau semuanya ini tidak membela Nabi Muhammad, tidak akan turun pangkat, tidak akan turun derajat. Beliau adalah orang paling mulia. Dan Islam, ya lu wa la yu'la alaih, Islam tinggi dan tidak akan bisa rendah. Tapi kenapa kita membela Islam, mengangkat kalimat Allah, maksudnya terangkat dengan upaya itu. Allah maha tinggi. Nabi Muhammad azim, agung, dimuliakan oleh Allah.

Kalau ada program pembangunan, ayo bangun. Kalau ada program Islam yang membutuhkan kita, ayo kita. Dia duduk, tidak punya karena dia sakit, enggak punya duit. Kata Mardo, mayajidu mayungfikun, mayajidu namayungfikun, tidak punya untuk nafkah. Tapi ternyata omongannya benar. Nasahullah, bukan membuat fitnah. Makanya ini, kalau kita bawa kepada kenyataan zaman sekarang, kita harus menjadi orang yang bisa berjuang. Jika kita punya kekayaan, punya ilmu, punya jabatan, ayo berjuang. Jika kita tergolong orang yang ilmu enggak punya, dilahirkan dari rahim orang tua awam, enggak sempat menyekolahkan kita. Sehingga kita tetap menjadi orang awam. Nasib lagi tidak bisa punya kekayaan. Awam tidak punya ilmu, tidak punya kekayaan. Jabatan juga tidak ada. Maka menjadilah orang yang ngomong benar. Menghimbau kemuliaan. Dan ini diwanti-wanti juga dalam ayat lain, orang-orang ini rentan untuk kebawa fitnah. Karena apa? Keluarganya yang berperang lalu cerita, oh di sana mati, korban. Bisa rubah di bawah ini. Sehingga bisa ngomong, untung saya tidak ikut-ikut nyumbang. Untung saya ikut berjuang, tidak mati di sana. Ada kan dalam kisah orang munafik seperti itu. Maka di sini disebutkan oleh Allah bahwasanya ada dua orang orang mulia, yaitu mereka mampu berjuang lalu berjuang. Yang kedua adalah ulil darar, mereka punya uzur, lemah, nggak mampu, sakit di rumah. Dan memang bagi orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka, jadi ada juga martabat. Ada orang nggak bisa pergi, mereka bisa mengirim kudanya untuk berjuang, atau mengirim hartanya. Saya nggak bisa berkiprah di tempat itu, berjuang di situ, aku nggak bisa masuk medan laga karena umurnya yang tua, mungkin lemah fisiknya, tapi aku punya duit, aku akan beli kuda sebanyak-banyaknya, selamat ini. Atau aku, kalau zaman sekarang, aku tidak bisa, kalau aku harus ngajar dakwah, ngurusi televisi, ngurusi, saya nggak ngerti apa-apa, cuman saya punya duit nih, saya akan bangun tuh stasiun televisi untuk pesantren. Gak usah harus Al-Bahjah deh, yang penting Islam benar akidahnya. Nanti Al-Bahjah lagi promosi dalam pengajian nanti. Saya ingin berjuang sudah. Titipkan. Selamat, Masya Allah. Fadallahul mujahidina bi amwali ma anfusihim alal qa'ina darajah. Jadi ada orang yang duduk, punya kekayaan, punya kemampuan, duduk tapi dia punya iman. Dia punya, alhamdulillah, masih iman. Tapi kalau dibanding dengan orang yang berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan kekayaannya, dengan ilmunya, sangat jauh. Sampai dikatakan dalam hadis Nabi, Allah tuh memberikan 100 derajat. Derajat itu bukan duruj, bukan darajah, namanya tangga. Darajat, antara derajat dengan derajat itu antara langit dengan bumi. Begitu tingginya. Dan diberikan kepada orang yang jihad di jalan Allah. Sesuai dengan capeknya nanti, ada yang waktu, sehingga waktu dia melempar panah itu derajat. Waktu dia dipukul sama musuh Allah, derajat. Nah, orang yang berjuang di jalan Allah ini akan punya derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman tapi malas, ya alhamdulillah selamat dia. Dia punya pangkat sebagai ahli iman, tapi nanti melihat 100 derajat. Jauh benar nih. Wong tingkat 1 saja sudah ngenes ya. Ini melihat orang berjihad di jalan Allah, yang menginfakkan hartanya untuk perjuangan, menginfakkan ilmunya untuk perjuangan, menginfakkan pangkat untuk perjuangan, dia melihat pangkatnya tinggi. Dan dia selamat, termasuk golongan orang selamat. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Wa'adallahu al-husna. Setiap orang itu memang, dari yang duduk di rumah, orang yang mampu, bisa berjuang, tapi duduk di rumah, asalkan tidak munafik, dia punya derajat keimanan. Selamat insyaAllah. Tapi bagi orang yang jihad di jalan Allah, berkorban dengan kekayaannya, berkorban dengan ilmunya, berkorban dengan tenaganya, dia punya pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fadallallahu al-mujahidin 'alal qa'idina ajran 'azima. Bukan sekedar pangkat, tapi lebih dari itu, Allah akan memberikan kelebihan, memberikan tambahan. Bonus daripada dasar iman, bonusnya adalah surga. Setelah itu ajran azima, Allah akan berikan pahala yang agung bagi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Darajatim minhu, bukan sekedar satu derajat, darajat dalam riwayat 100 derajat. Minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, maghfiratan, dan Allah memberikan pengampunan kepada mereka. Wa rahmatan, Allah memberikan rahmah. Habislah. Kalau sudah diberi pengampunan dan rahmat Allah, enggak ada susah. Dosa yang dilakukan akan diampuni oleh Allah, dihapus. Dan segera yang diingin, semua yang diinginkan akan dipenuhi oleh Allah. Dan akan bersama ar-rahmah, al-mabuthi rahmatan, yang diutus rahmat, akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan ketahuilah Allah Maha Pengampun. Dan Allah juga Maha Kasih. Allah Maha Pengampun ditutup dengan inna Allah wa kana Allahu ghafuran, Allah Maha Pengampun. Mungkin ada di antara kita ini yang iya benar, saya ngeplek dengan orang itu nih. Saya punya duit tapi malas bantu ini. Saya punya ilmu tapi kok mondok 12 tahun sampai di rumah nganggur nih. Wah, ini innallahu ghafur, Maha Pengampun. Ayo tobat. Segera tobat ini. Al-Bahjah mengajak untuk berjuang bareng-bareng, yang punya ilmu ayo. Bisa kita acarakan bagaimana mengembangkan ilmunya nanti bareng-bareng. Kita punya program. Yang tabungannya kebanyakan itu, bisa saja kita buat program, buat sekolah di mana-mana, pondok, ayo. Yang punya tenaga, ayo. Jadi Allah ghafur. Jangan sampai putus asa. Waduh, saya ketinggalan rombongan pangkat tinggi. Enggak, masih ada waktu. Innallaha kana ghafuran wa kana Allahu ghafurar rahim. Allah Maha Pengampun ya. Yang merasa, yang repot yang enggak merasa. Sudah ketinggalan orang pada berjuang, ada yang mati syahid, di rumah masih tenang-tenang saja. Diingatkan wa kana Allahu ghafura. Menyesalilah atas ketertinggalanmu dalam berjuang. Ayo sekarang pulang, bawa kudamu untuk perang sana. Itu kalau zaman dulu. Bawa apa yang kau miliki dari pangkatmu, wahai pejabat yang dengar suara ini, jangan ketinggalan nih. Ayo ikut rombongannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalau engkau adalah presiden, ada kesempatan. Kalau seandainya engkau membuat perubahan, ini adalah nasihat untuk yang kami cintai, para pejuang-pejuang yang duduk di pemerintah. Mungkin anda, mungkin seorang presiden ingin merubah semuanya, biarpun hanya sehari anda merubah, lah kok mati-mati syahid, pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghafur, Allah Maha Pengampun. Dan juga Rahima. Jika dasar kesadaranmu untuk berjuang di jalan Allah, maka Allah Maha Kasih. Tidak ada yang kurang. Dari apa yang kau miliki, dari pangkatmu tidak akan hilang, akan abadi nanti di akhirat. Dari kekayaanmu tidak akan kurang sedikit pun. Dari kesibukanmu tidak akan, dari ketenagamu tidak akan berkurang. Dan bahkan akan abadi. Bahkan ini kabar gembira bagi siapapun yang berjuang di jalan Allah. Allah akan berikan kasih sayang kepada orang tersebut dan terus orang yang bersamanya. Ada roh rahmat di sini. Ada suasana rahmat, saudaranya penuh rahmat, kerabatnya penuh rahmat, keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan seorang mati syahid bisa memberikan syafaat kepada orang di kiri kanannya, kepada orang di atasnya, orang mati syahid. Yang ridho dengan perjuangan tentunya. Kalau kerabatnya membenci perjuangan, biarpun anaknya yang berjuang tapi dia benci dengan Nabi Muhammad, akan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Semoga kita benar-benar menjadi pejuang-pejuangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang jihad di jalan Allah secara sesungguhnya, berangkat dari hati yang rindu pada perjuangan, kemudian diterjemahkan oleh anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, telinga kita, dan semua yang bersama kita, kita bawa untuk bisa berjuang di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza wa tashakkiran katsiran, kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memberikan kepada kita semua keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, di dalam surat Maryam itu kan menjelaskan, seluruh isi suratnya menjelaskan tentang Siti Maryamnya Nabi Isa ya Buya. Nah, tapi di ayat 28 itu ada katakannya ya ukhta Harun ayat 28 surat Maryam, mohon penjelasannya Bu ya. Ayat 28. 28. Pertanyaannya gimana? Di surat Maryam itu menjelaskan seluruhnya itu tentang Siti Maryamnya Nabi Isa. Nah, tapi 8 itu berbunyi ya ukhta Harun. Siti Maryamnya Nabi Isa dengan Siti Maryamnya Nabi Harun itu sama atau enggak Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Buya, pertanyaan ini saya bawa dari rumah pas Bu, penjelasan Buya dalam ayat ini tentang berjuang. Buya yang saya hormati, kami prihatin di daerah kami para ulama wafat, jadi merasa bagaimana nanti ke depannya ini di lingkungan kami. Kami coba datang kepada anaknya guru kami, yang itu guru kami itu tidak, adalah tidak usah disebut namanya, adalah keturunannya juga dari orang soleh. Kami datang kepada cucunya orang soleh itu, yang laki-laki dan yang perempuan, mengajak untuk sama-sama kita meneruskan ayahandanya. Jawabnya repot di sekolah, dan sebulan kemudian terpampang di depan rumahnya menerima les tari, nari, les futsal, les nyanyi, dan selanjutnya. Saya prihatin banget, sikap saya harus bagaimana. Yang kedua, satu aja Ibu, biar satu lagi Pak Bu ya, ini penting banget karena kami satu, maaf semuanya pertanyaannya satu nanti. Baik. Baik, penting enggak apa-apa, sudah penting dibagi-bagi. Ya, mendengarkan satu, iya. Mendengarkan Buya ceramah di radio bahwasanya kalau ada kemungkaran kita akan mendapat, akan sama-sama masuk neraka apabila kita mendiamkan, tidak terenyuh. Kebetulan kami berada di lingkung 5M Ustaz Buya, lengkap, mabok, minum, madon, madat, dan selanjutnya. Di situ ada dayus, dan kami hanya bisa mengangkat ceramah Buya setiap hari di waktu duhur. Apakah saya ini sudah terbebas dari apa yang Buya jelaskan, terbebas dari mendiamkan, karena saya tidak wasa, tidak bisa untuk menasehati atau lainnya, hanya bisa berdoa tapi dijamak semua tetangga-tetangga yang dolim gitu aja, tidak disebutkan satu persatu. Demikianlah, mohon maaf kami ini lancang maksa karena penting banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan, mungkin kita dahulukan dari yang tertulis. Orang yang tidak sholat tapi bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad asalkan membaca sholawat. Mungkin Maria, supaya mungkin perlu dijelaskan sedikit. Dikisahkan memang ada orang yang berbuat zalim ala nafsihi, orang berbuat banyak dosa. Sampai dikatakan meninggal dalam keadaan wajahnya hitam. Ternyata di masa hidupnya dia adalah orang yang sering membaca sholawat. Maka dengan banyak membaca sholawat inilah sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti orang boleh bisa meninggalkan sholat lalu banyak sholawat saja, nanti saya mau baca sholawat saja deh, enggak sholat. Oh, bukan begitu. Tapi itu zalim, banyak maksiat. Artinya apa? Kita bermaksiat. Kita sering bermaksiat. Hendaknya kita lebur dosa-dosa kita ini dengan banyak membaca sholat kepada Nabi. Bukan niat bermaksiat. Dan tidak ditentukan sholat. Kalau orang meninggalkan sholat, neraka. Satu sholat saja ditinggalkan cukup untuk masuk neraka jahanam. Biarpun ribuan sholawat yang dibaca. Ini syariat seperti itu. Biarpun kalau meninggalkan sholat dengan jelas-jelas dia adalah munafik, bahkan dipenggal lehernya. Meninggalkan sholat apalagi dengan ingkar dengan sholat, maka dia bukan seorang mu'min. Biarpun membaca sholawat sebanyak-banyaknya, akan tapi ini dalam bab keutamaan sholawat, itu akan menghapus dosa. Artinya dosa dulu, maksudnya ada orang berdosa, sekarang ingin kembali kepada Allah, bagaimana caranya? Berbanyaklah membaca sholawat. Bukan orang berkata, saya mau sholawat saja, nanti mau zina, mau mabuk. Bukan begitu. Tidak. Jadi ada orang melakukan kesalahan, lalu bagaimana dengan kesalahan saya ini ingin mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada bersalawat. Sebab kalau kamu bersalawat sekali, Allah bersalawat 10 kali kepadamu. Kalau sudah Allah bersalawat kepadamu, maka ini akan dikeluarkan kau dari kegelapan yang selama ini kau temui. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Artinya engkau berada dalam kegelapan dahulu, bukan engkau menuju kegelapan, supaya tidak salah tafsir di sini. Engkau berada kegelapan, engkau punya dosa, engkau punya kesalahan. Aduh, banyak dosa saya. Baik. Ayo. Sekarang apa? Menghadaplah kepada Allah dengan membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak-banyaknya, maka itu yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Allah akan mengembalikan dengan salawat, akan mengeluarkan kalian dari kegelapan kemaksiatanmu menuju cahaya. Bukan orang tidak salat lalu bisa masuk surga gara-gara salawatan. Sudah dijelaskan Nabi, motong memutus tali persaudaraan. Biarpun salawatan setiap hari Allah masih ribuan salawat, tapi ternyata memutus tali persaudaraan. Nabi yang mengatakan wasa la yadkhulul jannata khati'ur rahim. Dan memang kadang omongan para ulama ini biasanya ada siak, ada cerita sebelumnya. Sehingga kalau diambil kadang-kadang bisa bermasalah, bisa membahayakan orang. Lalu orang, wah kalau begitu, wah enak benar nih. Saya ikut jamiah solawatan, disuruh sholat subuh sama istrinya. Semalam sudah 2000 solawat saya. Sorry ya, saya sudah ahli surga ya. Bukan begitu ya. Dan memang harus hati-hati menyampaikan hal-hal semacam ini. Kalau sudah secara lahir bertentangan dengan syariat, itu pasti kita dengan riwayat yang dihadirkan oleh para ulama. Jadi itu kisahnya, ada orang sudah meninggal dunia. Dia adalah punya dosa banyak, kemudian ada orang memimpikan Rasulullah ternyata menghadap kepada orang tersebut hanya karena sholawat. Bukan hanya karena sebenarnya dia punya, dia adalah bukan melanggar pelanggaran sampai dia itu adalah keluar dari iman. Dalam mimpi, dan mimpi adalah bukan hujah, akan tapi bisa itu kabar gembira yang sesungguhnya bagi perindu sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga sholawat yang kita baca menjadi sebab dihapus dosa kita. Tapi jangan salah paham, bukan dengan sholawat lalu kita bebas. Nanti ada orang, nah ini kalau salam bisa betul-betul nanti berubah menjadi majelis sholawat, gak usah majelis taklim, gak usah majelis ini, yang penting sholawatan, lalu setelah itu saya punya surga. Enggak, tidak begitu. Sholawat Nabi jika tidak dibarengi dengan kepatuhan, keimanan, maka tidak akan ada gunanya. Karena apa? Munafik. Orang munafik bukan saja bersholawat kepada Nabi, mereka juga sholat. Sholat di dalamnya ada sholawat. Sholat ada sholawat. Sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Berjuang perang dengan Nabi, tapi minggir-minggir, tak tahu yang merebut, yang ternyata perang hanya untuk mendapatkan rampasan perang. Neraka. Ghulul. Dan syariat Nabi Muhammad juga. Tapi keutamaan sholawat, memang ini biasanya bab keutamaan sholawat. Jadi dengan bersholawat bisa saja menjadi sebab kita diampuni oleh Allah. Akan dikeluarkan dari sempitnya rezeki, dikeluarkan dari sempeknya hati. Hah? Tentunya tetap syariat lahir ini harus dilaksanakan. Sholat. Tiba-tiba kepleset dalam dosa, nyesel. Banyak istighfar dan banyak sholawat setelah kepleset. Bukan bersholawat untuk modal ke depan. Tapi sholawat untuk modal bermaksiat. Bukan. Bukan sholawat untuk modal bermaksiat. Tapi sholawat untuk menghapus kejahatan. Al-hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kejahatan yang pernah kita lakukan. Ini juga banyak yang salah menggunakan al-hasanat yudhibna sayiat ini. Al-hasanat yudhibna sayiat itu, kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Itu maknanya apa? Jika engkau berbuat salah, berbuat dosa, hendaknya segera kau tumpangi dengan kebaikan agar terhapus. Bukan aku akan berbuat baik dulu, nanti setelah itu maksiat, bebas satu-satu. Tidak begitu. Ini salah memahami. Dan memang harus berhati-hati di dalam hal-hal semacam ini, sehingga munculnya kelompok-kelompok aneh dari orang-orang awam itu adalah karena kesalahpahaman. Tidak. Sholat harus tegakkan. Jangan mutus tali persaudaraan. Jangan rebut waris. Jangan zina. Jangan. Itu orang-orang ngaco yang merendahkan Nabi Muhammad itu, ternyata dia punya grup sholawatan. Hatinya tidak nyambung dengan Nabi, akan tapi ternyata lebih busuk lagi. Sholawat dan Nabi Muhammad dijadikan kendaraan untuk mencapai keinginan duniawiyah. Wah, ini lebih busuk lagi. Nabi Muhammad dikendarai, sholawat Nabi dikendarai untuk mencapai makomnya, biar disanjung di Muhammad. Hati-hati di sini. Tapi yang jelas sholawat Nabi adalah luar biasa. Kemuliaan sholat Nabi cukup seandainya dengan hadis Nabi, akrabukum ilayya manzilatan yaumil qiyamati aktsarukum alayya sholatan, yang paling dekat di antara kalian nanti denganku adalah yang paling banyak sholawatnya. Atau man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyra, yang bersalat kepadaku sekali Allah akan bersalat 10. Sudah cukup ini. Kita memberi satu dikasih 10. Kalau seandainya satu-satu saja sudah untung kita. Karena satu dari kita dibanding satu dari Allah enggak sebanding. Apalagi Allah memberikan 10, masya Allah. Baik, ini keutamaan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa tadi? 82. Ya Ukhtah Harun. Masalah saya tidak. Tidak beda itu. Misalnya, saya punya anak. Namanya Ali. Ali anaknya Yahya dengan Ali saudaranya Muhammad itu sama, gitu aja. Ya ada beda. Hanya Ukhtah Harun sama Ummu Isa sama, enggak ada beda itu. Hanya bahasa Al-Qur'an saja seperti ini. Jadi bukan permasalahan ilmiahnya, akan tapi hanya masalah panggilan saja. Jadi saat Ali itu siapa? Anaknya Yahya. Benar. Ali itu siapa? Adiknya Muhammad. Wah, kok beda? Enggak, sama, ya. Jadi itu tidak beda. Orangnya adalah sama, ini sebut Allah. Adalah Sayyidina Isa alaihissalam punya ibunda yang bernama Sayyidatuna Maryam, dan beliau adalah seorang wanita salihah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah tentang seorang ibu yang punya ghirah, cinta kepada ulama, cinta orang soleh, ada keluarga soleh, akan tapi ternyata ada perubahan di anak keturunannya. Tidak lagi melanjutkan apa yang pernah dirintis oleh orang tuanya. Mungkin majelis taklim atau madrasah dan sebagainya. Dan ini banyak perubahan semacam ini. Dan banyak perubahan semacam ini. Dari lembaga, bahkan ada yang kejahatannya luar biasa sampai pondoknya dijual. Gara-gara wakafnya belum beres. Ada. Jadi kejahatannya masing-masing kemerosotan. Makanya kami ingatkan kepada semuanya, pendidikan itu penting. Jangan mengandalkan kalau Anda seorang kiai langsung anaknya jadi kiai. Tidak jaminan, harus ada pendidikan di situ. Begitu sebaliknya, biarpun dari orang awam kalau serius, Allah akan beri anak mulia nanti. Bahkan justru yang paling banyak berpaling dari seorang alim itu adalah anaknya dan istrinya. Ini hati-hati, yang paling banyak berpaling dari seorang alim adalah anaknya dan istrinya. Sehingga di saat ngaji, minggir, sibuk dengan macam-macam. Ya, enggak tahu macam-macamnya atau macam-macam. Bikin kue, jualan, macam-macam. Problem itu nanti. Dan memang betul disebutkan, aktarunat iradah minal alimi sabah ibnu wa ahluh. Paling banyaknya berpaling dari orang alim adalah dari keluarganya dulu. Makanya fitnah di sini. Karena seolah-olah dia sudah memiliki, karena dia memiliki bapak yang alim, seolah-olah ilmunya langsung pindah. Kayak di transfer pakai flash disk gitu. Sehingga dia ngentengin suruh belajar susah, bandel kalau suruh ngaji. Ini banyak. Kasih berubah. Semoga anak keturunan kita anak-anak ahli surga semuanya. Dan seandainya yang hadir di sini adalah para ulama, ulama yang datang menyaksikan ini, semoga anaknya terjaga. Dan kadang memanjakan anak berlebihan. Kadang ya subhanallah ya, anak yang dimanja dengan sanjungan. Ini termasuk fitnah. Anaknya kiai itu yang kiai bapaknya, anaknya bukan kiai. Sudah dikemas seolah-olah menjadi wali nanti. Bapaknya kayak sudah punya wilayah yang langsung diberikan ke anaknya. Padahal wilayah kewalian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anaknya sudah digede-gedekan mulai dari, wah ini ada keajaiban aneh. Waktu kandungannya begini-begini, waktu kelahirannya sudah mulai diekspos, diberitakan kalau anaknya aneh. Mukaddimah ini untuk dirusak anaknya ini. Sehingga anaknya tumbuh dengan kesombongan. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad bagaimana mendidik putri beliau dengan kesederhanaan. Dan Siti Fatimah tidak akan mencuri. Siti Fatimah tidak akan berbuat bohong. Siti Fatimah tidak akan melanggar. Akan tapi Nabi mengancam. Lau sariqat Fatimah tu binti Muhammad. Kalau seandainya Fatimah itu mencuri. Lakotok tu yadaha nisaya akan aku potong. Ini pendidikan dari Nabi. Siti Fatimah tidak akan mencuri. Tapi begitulah ketegasan pendidikan Nabi SAW. Ini pendidikan buat kita. Jangan dibilang anak-anak kita suruh belajar dulu kalau jadi ulama baru dihormati nanti. Dan wajar kita menghormati, misalnya kita punya guru menghormati, tapi jangan dicerumuskan termasuk ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi kita hormati, tentunya ada aturan-aturannya, bukan menghormati menjerumuskan. Biasanya ini orang berlebihan, ada seorang anak kiai atau seorang habib ye minta, saya minta duit mau mabuk, ya jangan dikasih. Ini ada aturannya begini, mau mabuk dikasih, ya enggak, jadi ada aturannya. Maka memanjakan yang berlebihan bisa menjadikan terjerumus. Ini nasihat secara umum untuk diri kami sendiri dan juga yang lainnya. Jadi biasanya kerusakan itu juga dari orang tuanya. Dan juga mungkin cara berpikir yang berubah. Kalau dulu orang tuanya untuk menuntut ilmu rindu untuk menjadi seorang ulama, dan memang godaan ya, makanya kami ingatkan kepada anak-anak, hubud dunia, hati-hati nak. Yang mau berjuang ini mau dikirim ke luar Jawa dan sebagainya, awas, kamu harus berbekal dengan kekayaan, kaya kamu, tapi kaya hati. Tidak rindu dengan apa yang di tangannya orang, tidak rindu dengan pemberian siapapun. Jangan sampai nanti giliran menjadi kiai, aduh capek jadi kiai, mending jadi pengusaha saja. Pengusaha ya, kalau engkau selamat seperti pengusaha ahli surga yang selama ini berjuang. Sebab dari orang yang rindu kepada ilmu kemudian menjadi pengusaha, bisa saja menjadi pengusaha kikir. Karena apa? Mencari duitnya adalah bukan karena untuk berjuang, tapi hanya karena ngejar dunianya, meninggalkan agamanya. Dan ini banyak. Apakah melalui namanya pangkat, jabatan, dan seterusnya. Sehingga berebut ulama, kiai, berebut ustaz, berebut pangkat, dan sebagainya. Ini ada disebut oleh Nabi SAW yang demikian ini. Dan lebih keji daripada dua serigala yang berebut. Itu Nabi yang menyebutkan, dua serigala berebut kambing. Serigala madibani jaiani, dua serigala lapar. Itu digambarkan dari orang yang mungkin punya ilmu juga. Tapi di otaknya adalah dunia-dunia. Sehingga muncul anaknya pun akan disetting untuk menjadi pemburu dunia. Sehingga lupa kepada akhirat. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga anak keturunan kita semuanya. Tapi kalau kita menemukan ada seorang kiai tapi punya anak enggak benar pun, jangan su'udzon. Mungkin sudah dibenahi dengan benar, cuman kadang anaknya kiai itu yang rusak jamaahnya. Mohon maaf ini. Biar tahu ini. Sama kiainya masya Allah korma, tapi giliran di luar tuh sama jamaahnya karena saling cinta yang berlebihan tadi, minta apa aja dituruti, ya rusak. Ayo. Jangan disalahkan seorang ulama, seorang habib yang punya anak misalnya ada ini, jangan disalahkan, jangan suudan, sudahlah lupakan suudan. Hanya ini untuk kita sekarang yang masih punya anak, harus dididik secara benar. Ini rentetannya kepada kecintaan kepada Nabi. Jangan sampai nanti ada salah satu dari keturunan Nabi yang melakukan kesalahan lalu dikatakan ini muncul kebencian. Kalau seorang sayyid habib melakukan kesalahan, habib. Nah, itu naudzubillah, itu sudah busuk hatinya. Awas, ini khawatir juga. Makanya kita bawa ke sini kadang-kadang iya habib. Nah, ini sudah muncul kebencian dengan Nabi sebetulnya dia secara tidak sadar. Nah, kita bawa ke sini enggak apa-apa. Biar selamat semuanya. Nah, mungkin ada orang yang Nabi Muhammad mendidik keturunan dari generasi-generasi, dididik oleh Rasulullah SAW, keturunan beliau Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Imam Ali dan seterusnya. Kalau ada satu yang lewat, itu adalah bukan salah didikannya Nabi, bukan. Dan begitulah Allah membuat dari tempat baik ada yang meleset. Nanti dikembalikan lagi oleh Allah, ada. Dari kiai pun juga begitu, sudah didik benar, tatanya keluar, ada. Semoga anak kita selamat semuanya. Maka jangan suudon. Tapi kalau kita sudah melihat seperti itu, ada lembaga mulia, pondok pesantren, madrasah, tak tanya generasi berikutnya kok lemah. Betul, ibu punya kecintaan untuk membawa mereka, ayo. Kemudian ternyata dibawa tidak bisa, tak tahu masa membuat yang aneh-aneh. Membuat satu program yang bertentangan dengan yang dibangun oleh orang tuanya, ya tidak boleh putus asa. Mengingatkan dan mengingatkan, sampai kapan? Sampai dia mati atau saya mati, selesai. Mengingatkan enggak boleh putus. Ya sudah saya ingatkan, enggak mau, enggak ada itu. Jadi kita terus mengingatkan dengan bermacam-macam cara. Mungkin kita tidak cukup mengingatkan, harus cermati. Kadang kita itu pintar ngomong tok tapi tidak pernah mencermati. Kenapa dia seperti itu? Jadi mungkin anaknya kiai, anaknya ustadz itu melakukan itu semuanya karena faktor nih. Dia mikir enggak ada kerjaan mungkin. Lah kita enggak pernah bantu dia, hanya pintar ngomong saja, bisa salah ini. Apa sih kebutuhannya? Oh, dia karena faktor ekonomi sekarang mau jualan ini, kemarin gagal ini nih. Wah, ada yang nawari, kayaknya jadi sanggar seni. Jogging. Goyang pinggul, segala macam. Macamnya artetmu apa kursus? Kursus, pokoknya yang menghantarkan ke murka Allah. Dia enggak melihat tentang halal haram lagi karena apa? Kebutuhan yang ada di rumahnya. Lah kita hanya pintar nyeramai saja, kebutuhannya tidak. Nabi memperhatikan juga jika ada orang bermasalah, lacak dulu permasalahannya apa. Sehingga khusnudan kita kepada hamba-hamba ini. Mungkin di antara ada hamba-hamba di pasar mereka tidak sholat. Bukan karena mereka ingin nentang Allah, tapi mungkin karena dia tidak pernah ngaji, tidak punya ilmu. Orang terjerumus dalam zina karena pergaulannya. Bukan dari datnya, dia adalah orang yang senang dengan perzinaan. Semoga Allah mengembalikan mereka semuanya. Nah ini, tapi kita sebagai seorang mukmin yang punya iman, punya ghirah, punya kecemburuan, terus berusaha membawa mereka kepada kebaikan, mengembalikan mereka kepada kebaikan. Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Sampai dia mati atau saya mati. Selesai. Pertanyaan selanjutnya juga sama serupa dengan ini. Amar ma'ruf nahi munkar. Anda mampu melakukan dengan tangan Anda buat perubahan? Boleh. Misalnya apa? Anda bisa berbuat yang nyata. Misalnya seorang, jadi fal yughayyirhu biyadihi, harus itu hikmah loh. Yughayyirhu biyadihi bukan langsung kita tempeleng si pemabuk itu, bukan. Yughayyirhu biyadihi bukan penjudi itu langsung kita keplak itu, bukan. Itu salah. Nabi punya cara bil hikmah. Jadi mungkin apa sih menjadikan anak itu bisa kumpul di sini ini, apa sih? Kalau kita kembali kepada hikmahnya Wali Songo itu bagaimana? Para habaib ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Indonesia merubah budaya, mengislamkan budaya. Jadi karena orang sudah senang dengan ini ya tidak dirubah, akhirnya perkumpulannya dirubah isinya. Jadi dilacak apa sih permasalahannya? Seni pun diislamkan, seni-seni itu. Sekarang ada kelompok aneh itu. Orang dikafir-kafirkan. Sementara para kekasih-kekasih Allah menjadikan orang pada masuk Islam dengan kelembutan akhlaknya. Jadi setelah mungkin kita melihat kebrutalan di kiri kanan, ada perzinaan dan sebagainya. Jadi harus kita tanya apa, sebabnya apa. Tidak cukup kita mencaci maki, mengolok-ngolok dan sebagainya. Pernah suatu ketika tidak ajak untuk membuat satu apa ya semacam orasi menentang tentang bencong itu. Diajak ngomong masalah bencong. Ntar dulu. Kalau saya harus berbicara tentang bencong lalu mencaci maki bencong, memang betul Nabi Muhammad menyebutkan undang-undang la'anallahu musyabbihina mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah mengutuk orang laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Itu kan Nabi Muhammad membuat rambu-rambu. Akan tapi di saat kita menghukumi mereka, ntar dulu. Sebab sampai hari ini saya belum pernah diberi kesempatan ceramah kepada orang bencong. Kalau seandainya saya sudah nasihati orang bencong berkali-kali, kemudian dia bandel dan sebagainya, mungkin saya punya hak ini. Makanya hikmah berdakwah itu jangan mudah mencaci maki, sudahlah. Hentikan caci maki. Sekarang ini. Sampai hari ini presiden dicaci maki habis-habisan sampai akhir-akhirnya. Kita perlu berubah dengan doa, dengan hikmah. Kadang mencaci enggak dulu, kira mencaci maki, mohon maaf bencong yang ada di sana. Apa faedahnya caci maki saya? Apakah menjadikan bencong tobat? Dan mungkin saya akan dikutuk lesanmu, lesan kotor karena bencong itu enggak pernah ngaji. Mau ngaji pun dia akan terpinggirkan karena modelnya beda. Dan dia pun secara pribadi sudah minder mau ngaji. Sudah begitu kok caci maki di mimbar, ayo. Ini termasuk dakwah yang diajarkan Nabi itu betul-betul cerdas mencermati. Sehingga kita harus membuat macam-macam program dakwah. Apalagi mulai dari bencong, pengamen, segala macam. Kita tidak perlu mencaci maki. Akan tapi kita bawa mereka dengan kerinduan. Ayo bawa kepada kebaikan. Mencaci bukan kerjaan. Dan ingat, ya tadi kalau ada anak kiai tiba-tiba begitu, mungkin sebabnya masalah faktor ekonomi. Mungkin dia punya anak banyak, punya ini, tak tahunya apa enggak. Akhirnya terpaksa ngambil pekerjaan itu. Ya kalau Anda ingin menyelamatkan, Anda duduk dengan dia, assalamualaikum. akan saya ganti. Berapa sih bang hasilmu setiap hari? Saya setiap hari 200 ribu. Baik, akan saya kasih kerjaan yang sama dengan itu dan lebih ringan. Nah, kalau hanya bisa ngomong saja ini bermasalah. Makanya dakwah itu ternyata memang betul-betul satu pekerjaan yang perlu perangkat yang banyak dan kawan yang banyak. Bukan seorang ustaz itu juru dakwah tunggal kayak Superman, itu khayal. Kita perlu tim kebersamaan. Ada tim yang punya duit membantu ini, tim yang punya macam-macam. La yughayyirhu biyadih, merubah dengan tangannya itu adalah tidak harus kamu berhenti, jangan, oh tidak, kita alihkan. Kalau ada musisi yang biasa bandel dengan musiknya, ayo kita rubah dengan seni Islami, ayo. Mungkin ada seorang sutradara film yang handal yang selama ini buat film merusak, dengar suara ini tobat, ayo kita buat film Islami, ayo. Tidak usah kita cambuk tuh orang. Mungkin dengan filmnya telah banyak orang berzina. Iya, itu masa lalu. Tapi baik para sutradara Islam, mungkin adalah seorang penulis naskah yang dahsyat, yang handal. Baca ceramah ini buat naskah indah tentang birrul walidain, tentang silaturahim, tentang ini. Kita buat film yang canggih, yang indah. Ayo. Dan begitulah dakwahnya para wali songo dulu, indah. Baik. Jadi yughayyirhu biyadih ini maknanya bukan berarti kita harus ngangkat pedang lalu membunuh orang, banting orang, tidak. Termasuk perjudian, mabuk dan sebagainya. Kemudian di antara yughayyirhu biyadih adalah yughayyir tidak perilakunya dulu, pemahamannya dulu. Mungkin dia tidak pernah punya ilmu. Diajak kumpul-kumpul. Jujur, Anda sebagai seorang ustaz, pernahkah Anda salam dengan baik kepada pemabuk yang ada di gardu itu? Lalu salah satu berkat yang Anda dapat lalu Anda kasihkan assalamualaikum. Ayo, jujur. Atau dengan kesombongan kita, kasihan ini dari dulu ini. Padahal mungkin saat Anda bersalam, assalamualaikum, lalu kue yang Anda dapat separuh Anda berikan kepada dia, besok sudah ngikut Anda. Dia bandel begitu bukan karena nentang Anda, memang dari sebelum Anda ada sudah begitu. Hikmah yang diajarkan Nabi SAW. Tapi tetap ketegasan ada. Zina adalah haram. Humu adalah haram. Berdandan seperti tadi laki-laki dan perempuan haram, itu jelas, itu kaidah. Cuman bagaimana kita menyikapi mereka, ada hikmah yang harus kita hadirkan. Kemudian kita dengan yughayyiru biyadihi ilam yastati fa bilisani, lisannya bukan lisannya cimaki juga, bukan. Mungkin tadi nasihati, ibu cobalah begini, diarahkan. Paling tidak kalau Anda tidak mampu, maka biqalbi ingkar terus sambil dengar ceramah yang ibu sampaikan, sambil istighfar, karena Anda tidak mampu, ilmu enggak ada, uang tidak ada, kemampuan tidak ada, maka ketahuilah, selamatlah untuk diri Anda sendiri. Itu sudah sangat cukup sudah dalam keadaan semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup insyaallah karena waktu. Jangan lupa majelis Ahad pagi besok ya. Besok ada majelis Ahad pagi. Diajak yang lain saudara, dan juga untuk mengikuti Al-Bahjah TV. Al-Bahjah TV di mana Al-Bahjah TV itu? Al-Bahjah TV. Kemudian pengajian nanti malam di Meru juga ada, kemudian di Indramayu, dan juga di Masjid Agung Indramayu, majelis rutinan bulanan. Jangan lupa majelis tausiah dengan para habaib dan para asatid nanti malam, malam ini yakni malam Ahad, di Musola Al-Makila. Di mana? Kelangenan, Jemaras. Sudah kelangenan, yang kesana tahu insyaAllah. Kajian rutin dengan Umi di Indramayu sore nanti, habis asar, di gedung pusat pelayanan informasi haji. Kemudian untuk muslimah jam 1 siang di LPD Al-Bahjah besok siang, insyaAllah. Dan jangan lupa radio-radio Al-Bahjah sudah semakin tambah banyak lagi. Ada 92,9 Cirebon, 104,8 Kuningan, 92,4 Majalengka, 104,7 Batam. Kemudian radioku AM bisa didengar saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, sekitarnya, AM 1089. Kemudian juga ada di Pulau Karimun 98,2 kalau tidak salah. Kita yang terbaru adalah kita di Pulau Karimun sana, yang bisa didengarkan oleh masyarakat Pontian. Kemudian kedai, tidak tahu mana itu, Malaysia bagian mana itu, ada radio kita bisa didengar. Bagian Johor, dan insya Allah akan kita besarkan. Memang untuk membidik saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Adapun yang ada di Batam akan didengar oleh saudara kita yang ada di Singapura. Dan semoga terus bertambah dan bertambah media-media dakwah dan sekolah-sekolah dan pesantren. Dan juga semoga Allah mengirim pejuang-pejuang yang bisa berjuang dengan kita, ahli ikhlas, ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthin alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pilih kami ya Allah sebagai pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, yang bisa berjuang dengan apapun yang engkau berikan kepada kami. Jadikan kerinduan kami adalah untuk berjuang bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Apakah orang yang berjuang dengan hartanya, atau berjuang dengan ilmunya, atau berjuang dengan pikiran, atau dengan tenaga, atau dengan panjatan doa di tengah malam. Dan anak keturunan kami, jaga mereka semua ya Allah. Jaga anak keturunan kami semua ya Allah. Jaga anak keturunan kami semua ya Allah. Jaga anak keturunan kami semua ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Dan anak-anak kami semua. Makmurkan majlis ini dengan hati-hati yang khusyuk, hati-hati yang bersih. Hamba-hamba yang kau cintai ya Allah, yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini dimanapun mereka berada. Dan kami mohon jauhkan kami dari kemunafikan. Dan tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan semua yang dicintai oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari sebab-sebab kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Cintakan kami kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad. Cintakan kami kepada sahabat-sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Cintakan kami kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Cintakan kami kepada risalah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan cintakan kami kepada zat kekasihmu Nabi Muhammad. Seorang manusia dari negeri Arab. Ya Allah, cintakan kami kepada Nabi Muhammad, kepada risalah kekasihmu Nabi Muhammad dan zat Nabi Muhammad ya Allah. Jangan sampai ya Allah ada kebencian ya Allah di hati kami ya Allah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami takut ya Allah. Dan di antara hamba-hamba yang tertipu ya Allah dengan propaganda musuhmu, hasutan-hasutan musuhmu, kami mohon kembalikan mereka. Kembalikan mereka ya Allah. Dan tambahkan kepada mereka kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kembalikan kepada kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad dan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga iman kami ya Allah. Di saat banyak pencuri-pencuri akidah saat ini ya Allah. Kadang mereka berbaju seperti baju kami. Mereka kadang bersama barisan kami. Kami takut, maka kami mohon ya Allah, kami serahkan kepadamu ya Allah. Jauhkan orang-orang munafik dari kiri kanan kami ya Allah. Dan kirimkan kepada kami hanya orang-orang tulus dan ikhlas ya Allah. Dan jaga hati kami ya Allah. Jaga keimanan kami, jauhkan kami dari kemunafikan. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami dari berprasangka buruk kepada siapapun ya Allah. Jauhkan kami dari berprasangka buruk, lebih-lebih kepada guru-guru kami, dan guru-guru kami, dan para guru-guru kami, dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari prasangka buruk ya Allah. Ya Allah, ya Allah, engkau Maha tahu. Dan kami mohon tutup aib guru-guru kami dari mata kami ya Allah. Tutup kekurangan guru-guru kami dan saudara-saudari kami dari mata kami ya Allah. Agar kami ya Allah tidak berkurang ya Allah pengabdian kami kepada mereka ya Allah. Dan tutup aib kami dari mata mereka. Dan kami mohon buka aib kami di mata kami, agar kami sadar kekurangan kami, agar kami tidak sombong, agar kami mudah kembali ya Allah kepadamu ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari segala macam penyakit hati, dari kemunafikan, jauh kekafiran ya Allah. Jauhkan dari benci dan dendam ya Allah. Dan jauhkan kami dari dengki ya Allah. Dan kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, jika ada orang ya Allah berbuat zalim kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, prasangka buruk kepada kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Kami mohon. Dan berikan ya Allah kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Berikan kesadaran ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang saat ini lagi melaksanakan haji dan umrah. Kami mohon jaga mereka, ya Allah. Jaga mereka, ya Allah. Jaga mereka dan keluarga mereka. Dan kembalikan mereka ke kampung halaman mereka dengan keadaan selamat. Dengan haji yang kau terima, haji mabrur, ya Allah. Dan kami, ya Allah, mudahkan kami untuk ziarah Makkah. Mudahkan kami untuk ziarah Makkah agar kami bisa bertawaf di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad. Agar kami bisa sa'i di tempat sa'i kekasihmu Nabi Muhammad. Dan mudahkan kami untuk ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Agar kami bisa mengucapkan salam dari dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon semua yang telah berjuang di sini berikan keikhlasan dan ketulusan, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jangan sampai kau tinggalkan kami, kumpulkan kami bersama mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua, ya Allah. Dan berikan kepada kami, mereka dan anak-anak kami dan semuanya khusnul khatimah. Mati dalam keadaan iman. Iman dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.